Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Tiga hal ini bisa digabungkan di tempat ini. Adanya sedekah jariah yang terus mengalir pahalanya, dan adanya ilmu yang kelak akan dimanfaatkan. Tentunya ada ahli ilmu yang mengajar di sini. Dan yang ketiga adalah anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tua. Nah, di sini kita bisa didik anak-anak. Ini ada bangunan-bangunan, dan ini kan bagian dari apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sana fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha bi an la yanqusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang sana di sini ahya sunnah, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala dia sedikit. Pahala mereka sedikit. Maka berupayalah untuk menjadi pembuka kebaikan buat orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat buat orang lain. Jadi kalau orang dulu di alam Sumatera ini bilang Pulau Pandan jauh di tengah, di sebalik Pulau Angsa dua, hancur badan di kandung tanah, budi baik kan terkenang jua. Jadi untuk itu banyaklah menebar kebaikan. Dan kebaikan yang paling pertama dan utama yang hendak kita tebar adalah seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, at-tauhid awalan yadu'at al-Islam. Tauhid yang pertama, wahai da'i-da'i Islam. Dan akhirnya muhadharah beliau tersebut jadi satu kutaib kitab kecil, tauhid awalan yadu'at al-Islam. Ikhwati fillah, dan ciri dakwah al-Sunnah itu ada dua. Ya, ada ciri dakwah al-Sunnah itu seperti yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rahili fillah ta'ala. Pertama, dakwah di atas ilmu, dan kedua, dakwah di atas tauhid. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah hai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Allah tak sebutkan dengan kalimat hadhi subuli, ini jalan-jalanku, tidak. Tapi Allah sebutkan sabili, ya, inilah jalanku, mufrad kalimatnya. Ya, kata para ulama, jalan kebenaran itu ada satu jalan yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabatnya. Baik. Jadi ad'u ila Allah, saya berdakwah kepada jalan Allah. Kita berdakwah bukan kepada firqah, bukan kepada organisasi, bukan kepada golongan, bukan pula kepada yayasan. Itu semua hanyalah wasilah, sarana kita untuk berdakwah. Ad'u ila Allah, saya berdakwah kepada Allah. Nah, makanya dakwah yang karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah dakwah yang kan barokah. Makanya setiap para dai ini, insyaallah, hendaklah senantiasa meluruskan niatnya. Dan antum dai, ya. Dai itu apa? Orang yang mengajak kepada tauhid, orang yang mengajak kepada kebenaran. Makanya ikhlaskan niat karena Allah SWT dan terus diperbaharui niat itu. Nah, jangan sampai longgar. Ma'adatu syai'an asyaddu 'alayya min niyyah. Tidak ada perkara yang paling berat aku obati daripada perkara niat. Li'annaha tataqaddama 'alayya. Kerana sebenarnya niat itu berbolak balik, berubah-ubah, kadang begini, kadang begitu, macam-macam. Maka luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berdakwah kepada Allah, ya. Bukan kepada yang lain. Bukan agar orang ingin mengakui diri kita, tidak. Ingin mengakui apa lembaga kita, tidak. Bahkan mentawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu itu Allah tak kasih sia-siakan, Allah angkat. Tapi orientasinya hati kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari Allahu Akbar. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidup ini akan berakhir dengan kematian di dunia itu. Dan kematian itu adalah pintu pertama untuk masuk ke alam akhirat. Makanya alam kubur disebut dengan apa? Alam kubur itu disebut dengan awwalu manazilil akhirah. Apa itu? Awal dari negeri akhirat. Maka untuk itu, ya ikhwan, barakallahu fikum, ad'u ila Allah. Kita mengajak kepada jalan Allah. Ya. Dan mengajak kepada jalan Allah itu adalah tauhid. Mengajak perjumpaan dengan Allah di hari akhirat kelak. Man kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, Allah Akbar, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak mempersekutukan Allah. Itulah at-tauhid. At-tauhid. Allahu Akbar. Ikhwati fillah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi dan masya Allah, kita berharap kita bisa berjumpa dengan Allah. Kalau ada orang yang baik sama kita sejak kecil kita, terus dibiayainya hidup kita, diberikannya kita, keperluan-keperluan kita, sayang sama kita, tentu kita ingin berjumpa dengan orang itu. Sekarang rindu enggak kita ingin berjumpa lagi dengan ayah mak kita? Di antara kita ada yang ayah mak kita sudah meninggal dunia sejak ibu jari kaki, ibu jari apa, telapak kaki kita sebesar ibu jari ini, ha, mak kita besarkan kita, ayah kita besarkan kita. Hari ini di antara mereka telah tiada. Rindu hati kita. Bahkan ya, manakala semakin lama semakin datang kerinduan kita. Kenapa kita sadar? Apa yang kita sadari? Kita sadar bahwa ayah kita yang membesarkan kita. Kita sadar emak kita yang membesarkan kita. Maka ada kerinduan dalam hati kita pada orang tua yang telah membesarkan kita. Allahu Akbar. Sekarang hadirkah kerinduan dalam hati kita kepada Allah yang setiap saat, setiap waktu memberikan nikmatnya kepada kita? Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satu nikmat pun melainkan hanya datang dari Allah. Maka bahkan Allah Ta'ala katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian hitung-hitung nikmat, takkan pernah kalian bisa menghitung. Takkan pernah kalian bisa menghitung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nikmat air, nikmat udara, nikmat pakaian. Ini nafas yang kita hirup, oksigen yang kita hirup ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka untuk itu hadirkan kerinduan dalam hati kita kepada Allah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka Nabi di antara doa yang diajarkan Nabi kepada kita, Allahumma inni as'aluka laddatan nazari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku mohon kepadamu berikan kelezatan melihat wajahmu dan kerinduan untuk bisa berjumpa dengan-Mu. Allahu Akbar. Rindu berjumpa dengan Allah. Kalau kita rindu berjumpa dengan ayah mak kita yang membesarkan kita, tidak mungkin Allah yang memberikan semua nikmat kepada kita, kita tidak rindu berjumpa dengan Allah. Tapi pernak-pernik dunia ini telah menghancurkan hati kita, telah menghilangkan rasa kerinduan yang seharusnya hadir dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi tidak hadir. Makanya kalau kadang kita jumpa dengan kawan, apa yang kita ucapkan? Kaifa halik? Apa kabarmu? Apa kabarmu? Sehat-sehat tidak? Pernah enggak kita tanya, kaifa halik qalbika ma Allah? Bagaimana kabar hatimu bersama Allah? Apa kabar hatimu sama Allah? Dengan Allah itu bagaimana kabarnya hatimu sekarang dengan Allah? Maka ahli tauhid muwahhid tersebut, orang yang senantiasa hadir dalam hatinya kerinduan kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu teramat sangat cintanya kepada Allah. Maka sekarang diri kita ketika Allah Ta'ala sebutkan demikian sifat-sifat orang beriman, sementara dalam hati kita tidak hadir kerinduan itu. La ilaha illallah. Entah bagaimana diri kita ini. Maka itu jadidu imanakum, perbaharui terus keimanan kita. Dan keimanan itu akan diperbaharui dengan adanya majelis-majelis ilmu, adanya halaqah-halaqah yang Rasul sebutkan, idza maratum bi riyadil jannah fartau, apabila kalian lewat di taman surga, maka nikmati taman tersebut. Taman surga bukan sembarang teman. Kalau kita pergi dengan anak istri kita, kawan-kawan, handai taulan kita, kita nak makan, kadang kita tidak nak makan di rumah makan, tapi kita beli nasi bungkus, kita dapat makan di taman santai. Allah nikmat kita. Kalau tamannya berkesan, kita ajak orang lain, kita makan di sana yuk. Taman itu baru makan makanan dunia, hidangannya hidangan dunia. Ini taman Rasul sebutkan, riyadul jannah, taman surga. Allahu Akbar. Makanya Nabi katakan, idza maratum bi riyadil jannah fartau, apabila kalian lewat di taman surga, maka nikmati taman itu, bersenang-senang kita. Allahu Akbar. Luar biasa. Iman itu hadir di sini. Dulu para sahabat sallallahu alaihi wasallam lihat Umar bin Khattab, lihat Ibnu Mas'ud, lihat para sahabat Ibnu Abbas yang lainnya. Mereka secara di antara ucapan mereka, ta'alau nazdadu iman, mari kita bersama, ayo kita saling menambah iman, menambah iman. Bahkan di antara mereka, kalau duduk-duduk, kalau tak nambah iman, jangan beranjak dari sini. Majelis tempat duduk-duduk kita adalah adakah majelis-majelis yang menambah iman? Allahu Akbar, iman ini bisa hilang. Makanya kehadiran majelis ilmu seperti ini, Allahu Akbar. Dan saya sangat berharap jangan hanya pertemuan perdana di sini, tapi yang pertama dan seterusnya hadir, jangan sampai mati majelis ilmu itu. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya di antara yang saya ingat, apa yang pernah disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rahili fidzallah taala dalam salah satu darasnya yang saya dengar di rekamannya, saya ingat saya ya. Ya, ketika itu Syekh Sulaiman menyebutkan, dan beliau mengisi kajian di Masjid Nabawi, kata beliau, di sini ada rontoh. Ma baina mimbari ya, baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara rumahku dan mimbarku adalah rawdah. Ya. Tetapi ada lagi raudhah yang lain, kata Syekh Sulaiman. Ada taman-taman surga yang lain. Apa itu? Ini dia majelis-majelis ilmu, halaqah-halaqah ilmu yang mengkaji tauhid, yang mengkaji halal dan haram, yang mengkaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian lewat di taman surga, maka nikmati taman itu. Nikmati taman itu, nikmati taman itu. Tak penting megah tempatnya, keramik lantainya, tempat walaupun seperti ini dinding tak ada. Ya, seadanya, ya. Tapi ini taman surga. Taman surga. Allahu Akbar. Allah. Orang coba kalau pergi tengok di tamannya, diabadikan tempat itu, dijadikannya kenang-kenangan. Allahu Akbar. Taman surga. Makanya saya mengingatkan diri saya dan kita bersama. Kalau orang kalau pergi ke restoran ada taman di sana, paling ada menu makanannya, ya. Ditengok menu makanannya, ada ayam, ada daging, ada rendang, ada apa lagi? Ada ikan, ada sayur mayur dan lain-lain sebagainya. Itu restoran dunia, hidangannya itu, tak mentaman di dunia ini, restoran dunia itu hidangannya. Apalagi kita senangnya tak kepalang, apalagi kalau kawan lama manggil, "Assalamualaikum, Wan, Konco, sahabatku." Kalau orang Jawa manggilnya apa tuh, Mas? Hah? Konco gitu ya. Wah, Konco gitu ya. Baik. Nanti, "Woi, kok kau enggak mau, enggak bawa istri kamu?" Oh. Ya, udahlah sekarang gini aja. Coba kamu apa? Kamu bawa, nah ini bungkus. Tanya begitu. Kita senangnya tak kepalang, ya. Kita bungkus. Itu baru taman dunia. Taman ini taman surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluuna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Allahu Akbar. Tiada satu kaum berkumpul di satu rumah, di rumah Allah. Ini rumah Allah. Musalla. Walaupun musalla kita seperti ini, Allahu Akbar. Hargai. Allahu Akbar. Membana masjidan. Ya, barang siapa yang membangun masjid, ya, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan rumah untuknya surga walaupun sebesar sarang burung. Allahu Akbar. Makanya ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitabullah, mereka membaca kitabullah dan saling mereka mempelajari Al-Qur'an, mempelajari kitabullah, dan kita sekarang sedang mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa hidangannya? Beda, bukan rendang, bukan ayam, bukan acar. Ini inna nazalat alaihi musakinah, melainkan akan turun ketenangan ke dalam hati mereka. Obat tenang itu ini dia. Wa ghasiyatihimur rahmah, Allah liputi rahmatnya. Allahu Akbar. Orang apalagi kalau hidup zaman now ini, apa penyakit zaman now ini yang paling parah? Galau, risau, kacau, galau, au, penyakit zaman now namanya. Apa penyakitnya? Galau, risau, kacau, risau. Penyakit au zaman now. Obatnya tak ada di apotik. Paling kalau di apotik itu apa? Ya, obat penenang untuk bisa tidur. Nanti begitu bangun, galau lagi. Tak ada obatnya. Ini majelis ilmu obatnya. Illa nazalat alaihi musakinah, kan turun ketenangan dalam hati kita. Wa ghasyiyatihimur rahmah, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita butuh rahmat Allah. Rahmat Allah. Makanya doa di kala pagi yang diajarkan, ya, di antara zikir yang diajarkan Nabi itu apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Hah? Apa lagi sambungannya? Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata. Itu kita butuh rahmat Allah. Dengan rahmat-Mu ya Allah, aku mohon pertolongan. Dan rahmat Allah lebih besar daripada nikmat. Kita butuh rahmat Allah. Bagaimana nasi yang kita makan itu bisa menimbulkan kekuatan dan ketaatan dalam diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak cukup sampai di sana. Yang paling hebat apalagi? Wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Hidangannya luar biasa. Allah sebut-sebut nama orang tersebut di hadapan malaikatnya di atas sana. Kalau hari ini ada orang, seorang Pak Bupati menyebut nama Pak Kepala Desa itu. Kepala Desa Teladan desanya desa apa? Hah? Sungai Siri, Desa Sungai Siri. Singgingi apa ini? Singgingi Hilir. Itu kepala desanya, Masya Allah, kembang bajunya. Nombang bajunya. Senang luar biasa. Pak Bupati nyebut saya di hadapan stafnya, depan Pak Camat. Sekarang yang nyebut-nyebut kita malaikat. Maka Pak, kalau mampu kita, ya, untuk pergi jalan-jalan ke Bukit Tinggi sana, Pekan Baru sana, berapa habis mobil? Itu kalau mobil Mas Boy itu banyak minyaknya itu. Betul ya? Itu. Sekarang untuk datang seperti ini, maka buat. Inilah riyadul jannah, taman surga. Kita maka di sini, ya, kita dan dakwah itu banyak ustaz tidak hanya bisa ceramah di podium tapi tidak bisa mendatangkan podium. Antum ini bisa datangkan podium. Ada ilmu itu. Luar biasa. Maka untuk itu, ya ikhwan barakallahu fiikum, kita berjuang jadilah pejuang-pejuang dakwah. Ya, apalagi dakwah kita adalah dakwah tauhid. Ad'u ila Allah, kita berdakwah kepada Allah. Allahu Akbar. Ala basiratin, di atas ilmu, berdasarkan ilmu. Maka ciri dakwah ahlu sunnah, dakwah ala salafi, yaitu pertama berdakwah di atas ilmu, kedua berdakwah di atas tauhid. Maka kita butuh ilmu. Ilmu. Maka di antara yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimah ta'ala, pintu pertama syaitan menghalangi manusia, tempat duduk setan. Ah, setan itu yang paling pertama diintainya kita itu apa? Agar manusia terjauhkan dari ilmu. Apa sebab? Sebab ilmu itu adalah cahaya dan kejahilan itu adalah kegelapan. Allahu Akbar. Kalau manusia sudah berada dalam kegelapan, setan dengan mudah menggebuk-gebuki kita. Dalam gelap tak nampak kita. Dia nampak kita. La ilaha illallah. Makanya tidak akan pernah aman kita sama iblis itu. Jauhkan terus dari ilmu. Jauhkan terus dari ilmu. Ya. Makanya Nabi SAW beliau telah menyelamatkan manusia ini. Mengeluarkan manusia itu minat zulumati ila nur. Dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Ya. Makanya sekarang kita jangan mau. Bukan mas. Ya. Kita jangan mau berada dalam kegelapan, tapi kita berada dalam cahaya. Allahu Akbar. Tadi lampunya enggak seterang ini, betul kan? Sampean maunya terang. Kalau fisik kita kata mau terang seperti ini, masa hati kita enggak mau kita terang seterang-terangnya? Bahaya mas kalau hati kita ini buta, ya? Mengkana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang di dunia ini buta, bukan buta mata fisiknya. Di antara ya, muadzinnya Nabi itu buta matanya. Siapa namanya? Abdullah bin Unmaktum. Tapi di hari akhirat kelak, masyaallah, tidak ada cacat sama sekali. Manusia-manusia mulia yang Allah karuniakan tempatnya surga. Tapi bukan buta mata hatinya, buta dari tauhid, buta dari sunnah, buta dari kebenaran. Wa huwa fil akhirati a'ma, maka di hari akhirat kelak dia akan buta benaran. Buta itu apa, Pak? Saya sering memberikan logika, buta itu apa, Pak? Orang buta itu apa kira-kira? Buta itu enggak nampak yang terang, betul enggak? Gak ada yang terang sedikit. Kira-kira kalau di hari akhirat kelak gak nampak yang terang sedikit pun, gimana kira-kira itu? La ilaha illallah. Ya, tempatnya di neraka. Dia azab. Dengan azab yang teramat sangat dahsyat. Maka untuk itu, terus mengkaji ilmu. Jangan sampai jauh hati kita. Kadang-kadang orang nanya, Ustaz, gimana Ustaz? Rasanya hati saya kalau hadir di majelis ilmu saya tenang, damai, adem, ayem, masya Allah. Tapi kalau enggak hadir majelis ilmu lagi atau enggak ada yang berikan ceramah dan kajian lagi Ustaz, rasanya gersang. Gimana caranya itu Ustaz? Dia dah tahu caranya. Kalau dah tahu caranya dengan hadir di majelis ilmu atau mendengarkan ceramah agama itu santen, itu hatinya terang, mas. Sering dengar-dengarkan ceramah, dah selesai itu. Sering-sering aja. Kalau ada Ustaz sama Ustaz, dihalakoh ilmu. Ya, masya Allah. Malaikat juga membentangkan sayapnya. Ridwan bimayasna, senang dengan apa yang dibuat oleh penuntut ilmu ini. Tapi sekarang wasilahnya ilmu itu. Makanya di antara uraian para ulama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah itu. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dan ternyata tarikan di sini ada dua. Ada yang histi dan ada yang maknawi. Nah, ini antum sampai jalan dari rumah ke tempat ini, mas. Itu namanya jalan benar. Tetapi ada jalan lain. Apa itu? Melalui buku yang antum baca. Melalui kitab yang... melalui MP3 yang antum dengar. Ya. Pastikan ya, di antara saya, guru kita, saya ziarah Taala itu, pastikan begitu kita turun mobil sudah sekian banyak rekaman ceramah yang sudah kita dengarkan. Pastikan di mana-mana, Pak. Saya dulu, sekarang alhamdulillah dah jumpa guru-guru, dah jumpa sama syekh ya, hadir daurah-daurah. Dulu bahkan bisa belajar online sekarang. Kalau dulu saya belajarnya itu MP3 ya. Saya target dulu 5 jam minimal sehari. Makanya ya, enggak ada menuntut ilmu ini. Sekarang alhamdulillah saya juga belajar online ya. Nah itu mudah sekarang. Tidak ada lagi. Makanya nanti di hari akhirat enggak bisa itu. Kita ingin tahu enggak? Ingat enggak? Nanti ketika di alam kubur itu, yang ketika kita ditanya tentang merebuk itu siapa Rabbmu, maka orang-orang yang hanya menjawab hahin, ha, ha. Satu riwayat itu kan disebutkan, aku lumayah kulunas, aku ucapkan apa yang diucapkan manusia. Itu kan namanya Pak Turut itu. Orang buat dia buat pula. Orang sebut dia sebut pula. Orang kerjakan dia kerjakan pula. Itu namanya Pak Turut. Ah, kalau jadi kakek-kakek Turut itu. Kalau jadi perempuan nenek Turut dia dah. La ilaha illallah. Makanya, faytraku bimitrakati min hadidin. Maka dipukul oleh malaikat dengan garda besi. Lalu apa katanya? La daraita wa la talait. Kamu ni tak mau belajar, tak mau membaca. La ilaha illallah. Nah itu. Makanya sekarang hidup kita ilmu, ilmu, ilmu, ilmu. Ada handphone Pak, pastikan terus ilmu, ilmu. Ya. Barakallahu fiikum. Maka hidupkan majelis ilmu. Ikhwati fillah barakallahu fiikum. Kasihan tempat ini, ya. Saya berharap sekali bersama-sama tepiskan segala ego, tepiskan perasaan-perasaan pokok kita bersama tahun alat beri wa taqwa ini bersama. Inta surullah yang surkum. Jika kamu tolong agama Allah, Allah pasti tolong kamu. Ustaz, kami tidak punya uang. Ustaz, hei, itu ruh dakwah belum masuk itu. Ya. Makanya dakwah ilallah itu betul-betul hadirkan dalam hati. Pak, dulu saya sebelum buat pondok, itu saya ceramah-ceramah. Jika kamu tolong agama Allah, Allah pasti tolong kamu. Saya tidak ngerti bagaimana cara Allah menolong itu. Ternyata setelah buat pondok, pertolongan Allah itu bukan kredit, tapi cash. Waduh ini, cash. Makanya, bismillah. Kita yang kita tolong untuk agama Allah, Pak, serahkan pada Allah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Maka hati kita sekarang satukan hati. Saya enggak menyangka sebanyak ini antum hadir ini. Berapa orang ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lebih 10 orang. Belum lagi ibu-ibu nih. Saya mengira tadi cuma 4 5 orang saja. 3 atau 4 orang saja. Karena beliau ini bilang sama saya, Ustaz, saya WA dia. Karena tidak ada diingatkannya lagi. Sudah saya tetapkan tanggalnya 12 November. Dah. Oke, saya sana. Ya, pekan kedua. Jadi, karena dikabarkannya tempat ini. Saya senang kali dengar tempat ini. Sekian lama tidak ada. Ya, tidak hidup ya. Alhamdulillah. Jadi, terus saya WA. Mas, jadi tidak mas? Tapi saya siap-siap aja langsung. Tidak saya buka lagi WA-nya. Tadi ada masalah di WA saya ini. Terus, begitu sampai di Sungai Paku, saya kata beliau apa tadi ya, gimana Ustaz, atau batalkan aja dulu Ustaz. Nabi aja kalau sudah kena baju perangnya, berpantang seorang Nabi kalau sudah kena baju perangnya surut dan mundur ke belakang. Nah itu dia. Kalau sudah bawa kain sorban ini ya, tidak ada lagi cerita tuh. Wah, maju aja terus itu. Nah, cuma antum ini kan bukan orang-orang baru-baru ngaji lagi ya. Bukan orang awam ini, enggak pakai ini. Ya, itu dia. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi, karena saya dakwah juga ke pedalaman. Ya. Di pedalaman-pedalaman itu, antum tahu tidak? Itu orangnya, ya gimana? Dakwah itu banyak face to face ya. Satu-satu ya. Makanya saya tidak peduli. Saya mau dibilang orang jemaah apalah jemaah itu, saya tidak peduli. Ada ung idolah, saya mendakwakan tauhid. Dah capek saya, ya. Dah capek saya. Guru dukun saya 14 orang tak kurang. Tidak ada cara tobat bagi saya selain dari mendakwakan al-haq itu. Dah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ah, makanya. Apalagi dulu saya juga latar belakang saya di firqah-firqah itu kami ngaji macam-macam namanya. Itu cuma 3 orang, 2 orang dengan musyrifnya. Ya. Dan musyrifnya itu bawa motor dari kota sampai ke desa. Masa kita enggak bisa? Jadi ya. Makanya usah orangnya cuma sedikit, ya. Antum tahu enggak? Saya pernah dulu dibawa pergi ceramah satu desa di seberang sungai Kampar itu, di Kampar kiri hilir sana. Nyampai sana listrik masjid itu tidak hidup. Wah, ini orangnya sebenarnya banyak yang hadir, tapi entah gimana yang masyarakat kayak gitu. Saya dijemput pakai motor ya, bukan motor yang kaki empat itu, motornya ini. Kalau bahasa Kampar kiri itu motor itu mobil itu dia. Motor itu ya mobil, kan? Enggak, motor ini yang dua roda ini. Sampai sana enggak jadi ya caranya. Enggak jadi. Diantar saya pulang malam itu juga lagi. Ya. Nah, ini kehujanan sendiri di jalan ini. Terbukti memang kehujanan di jalan. Kalau begitu kita dulu, Pak. Ketika itu kita belum Allah berikan hidayah tu tauhid, hidayah tu sunnah, tidak ada cara untuk tobat itu selain dari. Makanya saya tidak peduli. Mau saya dianggap orang pakai kain sorban ni, dianggap tidak mendakwakan sunnah atau dianggap apa? Silakan, ya, silakan lihat kitab pondok yang saya ajarkan. Silakan dengar dakwah saya. Cuma kalau di pedalaman tu kayak tidak direkam. Nah, itu karena bahasanya. Ya, kan bahasa kampung gitu ya. Nah, cuma sekarang dah saya mulai suruh rekam ini. Anak saya alhamdulillah dah bisa merekam dia dah. Ya. Jadi ikhwati fillah barakallahu fikum. Kok sampai sini ceritanya? Ya. Jadi ikhwati fillah, jadi maksud saya begini. Antum banyak ini. Kita melihat semangat antum ini. Itu disegati itu. Ustaz-ustaz kita ngajar di sana, ngisi kajian di sana, ikhwan. Itu hanya beberapa orang sana, ya, beberapa orang aktif aja sana. Alhamdulillah guru-guru kita juga semangat. Karena antum semangat, apalagi nanti kalau suruh nanti kita bahas kita apa di sini ya. Mungkin insya Allah mungkin kita bahas karena antum-antum aja yang hadir. Insya Allah kita bahas kitab Manhaj Firqatin Najiyah, insya Allah Taala. Wattaifan Mansurah, insya Allah Taala nanti. Ya, karya Syekh Muhammad Jamil Azim, insya Allah Taala. Ya. Itu kitab Aqidah dan Manhaj. Karena Muhammad Jami' Az-Zainul ini latar belakangnya saya hampir sama latar belakang saya dengan beliau. Maka salah satu inspirator saya beliau lah dulu itu. Ya. Beliau dulu itu kitab-kitab beliau, buku-buku beliau itu banyak memberikan penyebab saya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Maka untuk itu ya. Ini ntar dulu. Ini kita buat kesepakatan dulu. Kita sholat dulu atau gimana ini ceritanya dulu? Sholat dulu atau lanjut dulu? Kemudian pertanyaan kedua sampai jam berapa ini? 19.43. Kita sepakat dulu. Biasanya sampai jam 9. Berarti sholat dulu. Gimana? Baik, sekarang ini aja. Gimana kalau kita undur sedikit? Karena antum di sini, ya. Nanti kita sholat isya. Habis sholat isya kita mau tanya jawab ya sambil nyantai saja. Dan kajiannya kita lanjut dulu. Nanti kita takhirkan sedikit sholat isya. Sepakat? Ya, baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Tapi sampai jam berapa ini? Ini sekarang sudah 8:16. Masih lama lagi ya. Masya Allah, semangat luar biasa. Ini semangat luar biasa. Ya begitulah. Kita pupuk terus semangat. Di kampung-kampung itu kita terus pupuk semangat. Asli ya. Saya dah tahu betul deritanya menjadi panitia kajian itu. Tahu saya dulu. Sebelum ceramah-ceramah ini, ngundang-undang ustaz-ustaz sunnah itu, saya dulu rumah papan Ardi ini tahu dia. Nah, tahu dia tempatnya itu 4x6 meter. Nah, situ dulu kami dulu mengaji dulu itu. ya, undang. Saya tahu tuh, ini ustadznya ada tuh hadir nggak nanti? Ini kalau ustadznya udah tepat pasti mau hadirnya. Ini jemaahnya hadir nggak nanti ya? Berapa orang nanti ya? Belum lagi ini untuk minyak mobil ustadznya mana nanti ini ya? Itulah derita. Ya, makanya saya bilang gitu. Alhamdulillah saya punya pengalaman sedikit seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Maka saya senang kalau kayak gini-gini. Antum jangan sungkan-sungkan nanti. Saya paling senang saya yang kayak gini-gini. Ya. Yang ini pun airnya udah ada nih. Aqua pun mereknya itu. Wah, baik barakallahu fikum. Baik. Sinyal juga ada di sini ya kan. Luar biasa ini. Baik. Ikhwati fillah. Saya tadi ingin menyampaikan kajian tentang akidah dan manhaj. Ikhwan, sesungguhnya ilmu itu ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu kifayah apabila seseorang di kampung tersebut sudah mempelajarinya gugur kewajiban yang lain. Apa contohnya, Pak? Salat jenazah. Maka alasan itu juga orang yang banyak membuat orang adalah kan fardu kifayah. Akhirnya enggak mau apa? Rugilah. Makanya antum definisi sunnah ya. Apalagi kalau sunnah. Sunnah itu apa definisinya, Pak? Sunat. Kalau bahasa kita kan sunat, mustahab. Apa definisinya? Dikerjakan berpahala ditinggalkan? Nah, itulah yang jadi masalah itu. Definisi ini memang kadang-kadang melahirkan yang positif dan negatif. Ya, sunnah mustahab itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi besar. Nah, itu dia definisinya. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi besar. Itu baru. Sekarang gini aja. Saya buat contoh dulu. Ini kok sampai ke sini. Enggak apa-apa. Biar paham. Kalau ada antum pedagang. Nah, pedagang. Dia punya lahan di depan pasar. Ramai orangnya. Dia punya modal. Buat ruko di situ punya modal. Dan dia juga punya lahan 1 kilo dari pasar. Ya. Dia akhirnya buat yang 1 kilo dari pasar. Biar salah, saya mau tenang. Rugi gak dia? Padahal dia bisa buat yang di sini. Tapi kenapa dia yang buat yang jauh? Makanya dikerjakannya dapat untung besar, ditinggalkannya dapat rugi besar. Itu matematika dagang aja masuk. Makanya sunnah itu, mustahab itu, dikerjakan berpahala besar, ditinggalkan rugi besar. Udah masuk ya? Nah, kita kembali lagi ke ilmu tadi, ilmu fardu kifayah. Di antara ilmu fardu kifayah itu juga ilmu nukang. Kira-kira kalau di satu kampung tersebut tidak ada orang yang pandai nukang, ada tidak rumah kira-kira? Didatangkan dari kampung tetangga ustadz, nah, ya tidak, tidak ada itu. Kalau tidak ada nukang, apa ya juga? Nah, jelas. Tapi ilmu fardu ain adalah ilmu yang tidak akan gugur kewajiban itu walaupun dikerjakan oleh orang lain. Sebagaimana kewajiban ibadah fardu ain tidak akan gugur apabila disuruh orang lain mengerjakannya. Kawan, Ponco, Mas, tolong Mas ya, nanti tolong ambilkan wudu untuk saya titip ya, di sini lagi kagak ada air di masjid, tolong ambilkan wudu untuk saya. Bisa enggak deh? Enggak bisa. Wudu dia bisa, wudu kita enggak bisa. Maka demikian pula lah dengan ilmu fardu ain. Udahlah Kak, sampein aja dulu yang hadir di majelis ilmu. Saya masih di sini kok, ini belum bisa kok, masih ada apa? Ada hajatan, ada macam-macam. maka tidak akan pernah gugur kewajiban kita. Wajib itu apa, Pak? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan? Hah? Itu dia. Rasul sebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu faridah, terus menerus berkewajiban sampai kita wafat. Maka untuk itu ya ikhwan, barakallahu fikum, wajib bagi setiap orang muslim. Baik, timbul pertanyaan, apa saja ilmu yang fardu ain tersebut? Apa aja, Pak? Yang pertama adalah, ini saya ambil dari penjelasan Ustaz Abdul Hakim Fidallah Ta'ala ketika beliau menjelaskan perkara ini. Waktu di Makkah kemarin, kata beliau, pertama adalah ilmu tentang prinsip dasar dalam agama, al-iman, akidah, dan masuklah dalam bab ini manhaj. Maka mempelajari akidah dan manhaj ahlus sunnati wal jamaah adalah di antara ilmu yang fardu ain. Dan ingat, orang banyak keliru dalam agama. Ya. Di akhir zaman itu banyak fitnah. Fitnah akhir zaman itu luar biasa, Pak. Ya. Sampai disusun oleh para ulama al-hadis kitab sendiri, Kitabul Fitan. Masyaallah. Dan saya pernah ya awal pertama belajar Kitabul Fitan itu ya dari Sahih Muslim, masyaallah merinding saya, Pak. Ketika itu menyampaikan Syekh Sulaiman Ar-Rahili fi Allah Taala Kitabul Fitan dari Sahih Muslim. Allahu Akbar. Fitnah itu datang luar biasa. Kemaujil bahr, bagaikan air bah. Bahkan fitnah itu datang lebih dahsyat dari badai tsunami. Kalau tsunami hanya memporak-porandakan bumi Aceh, Sri Lanka dan sekitarnya, tapi badai fitnah sampai masuk ke rumah-rumah, bahkan kamar-kamar kaum muslimin. Dan fitnah dalam bahasa agama kita tidak sama dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Itu memfitnah, tak betul juga itu fitnah. Tapi fitnah dalam bahasa agama kita ini adalah segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Itu adalah fitnah. Dan fitnah itu ada dua. Satu fitnah itu syahwat. Syahwat. Dan yang kedua adalah fitnah itu syubhat. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. La ilaha illallah. Maka kita harus jelas duduk. Ya, duduk tegaknya. Duduk pembahasannya tentang atau prinsip dasar kita dalam agamanya seperti apa. Itulah yang disebut dengan manhaj. Manhaj tersebut bagaimana perjalanan Nabi SAW sepanjang sejak beliau diutus jadi Nabi sampai akhir hayatnya. Perjalanan beragama Nabi tersebut, itu yang disebut dengan manhaj. Dan itulah yang diikuti oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun akidah adalah keyakinan kita. Iman, ya. Maka ini penting. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini poin yang pertama. Ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain yang kedua apa, Pak? Nah, yang berkaitan dengan ibadah yang fardu ain pula kepada kita, maka fardu ain pula kita mempelajari ilmunya. Fardu ain pula kita mempelajari ilmu. Ketika seseorang wajib salat, wajib mempelajari tentang tata cara salat. Ketika seseorang itu apa? Wajib berzakat, wajib pula dia mempelajari ilmu tentang tata cara bagaimana ahkam ahkam zakat. Ketika wajib berhaji, maka wajib pula mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadatul haji. Tidak kita ragukan lagi. Dan ilmu fardu ain yang ketiga adalah yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Ya. Ketika seseorang sebagai pedagang, seperti sampean wajib mempelajari ahkamul muamalat. Makanya dalam kitab fikih tersebut ada empat rubu'nya, rubu' ibadat, ada rubu' apa lagi muamalat, munakahat dan jinayat. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Wajib, nah, itu dia. Inilah tiga ilmu yang fardu bagi kita. Wajib ain. Tidak bisa diwakilkan. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kembali kepada akidah dan manhaj tersebut. Ingatlah. Sekarang Pak, kita hidup di akhir zaman. Akhir zaman ini orang-orang senantiasa mengikut banyak, ya, mengikuti gaya-gaya orang Yahudi dan Nasara. Dan sekarang perangnya akhir zaman ini, sekarang ini bukan perang antar negara sebenarnya, tapi perang antar peradaban. Peradaban itu tahu Pak? Budaya, ya, prinsip, ya, cara kehidupan dari sebuah ideologi. Peradaban itu adalah manifestasi dari sebuah ideologi. Dan sekarang ada peradaban-peradaban besar yang datang dari barat, kapitalisme, ya, liberalisme, sekularisme dan isme-isme yang sesat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Sungguh nanti akhir zaman kalian akan mengikuti gaya-gaya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sekiranya mereka masuk ke lubang bab, niscaya kalian juga masuk ke lubang top. Para sahabat bertanya, siapa mereka? Apakah itu orang Yahudi dan Nasara? Siapa lagi kan? Ini sisi yang pertama. Sehingga nanti merusak akidah kita. Bahaya sekali. Sehingga kita menjadi hedonisme. Apa itu? Segala-galanya uang. Sejak kecil kita diajari dan ismat. Waktu adalah uang. Pokoknya asal waktu habis, uang harus ada. Bahaya itu. Soal sejak kecil kita diajari apa? Katanya kebutuhan manusia itu ada tiga. Coba sebut itu. Satu, sandang. Dua, pangan. Tiga, papan. Itu kalah kita sama monyet. Itu dia. Ya memang dari dulu kita diajari katanya manusia itu berasal dari monyet. Itu teorinya Darwin. Entah kalau kakeknya Darwin itu dari monyet. Tidak bisa terima. Ya. Itu pun kalah kita dari monyet itu. Monyet tidak butuh sandang. Mana ada monyet pakai baju kecuali di... Apa namanya itu? Sirkus ya. Oh itu dia. Di pondok itu kami tahu betul, setiap pagi santri itu tahu betul mereka, monyet itu tidak perlu pakai baju. Wah, itu dia. Bahkan monyet tidak perlu S1 dan jago nyari makan. Bayangkan itu. Monyet dia. La ilaha illallah. Nah, itu sudah kami teliti. Betul itu. Monyet itu. Tidak perlu. S1, jago nyari makan. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sandang, pangan, papan. Baik. Tidak ada kebutuhan iman. Padahal seharusnya kebutuhan manusia itu iman. Itu yang pertama. Makanya ketika para ulama menyebutkan kebutuhan manusia terhadap ini, hajatun nasi ilal ilmi ahwaju min hajatin ilal ta'am wa syarab. Kebutuhan manusia terhadap ilmu yang diajarkan Nabi, yang diwariskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih butuh ketimbang makan dan minum. Makan dan minum berapa kali sehari? Makanlah. Kalau orang Indonesia ini makannya berapa kali sehari, Pak? Karena yang dianggap makan itu cuma makan nasi. Itu aja. Dan yang sejenisnya. Kalau makan buah itu tidak dianggap makan itu. Sulit sekali. Seperti apapun makan manusia, di dunia ini tidak ada yang lebih dari 10 kali sehari semalam. Tapi kebutuhan kita terhadap ini lebih dari itu. Setiap hirupan nafas kita, kita butuh ilmu. Ilmu. Butuh ilmu kita. Allahu Akbar. Makanya kebutuhan kita terhadap iman jauh lebih butuh kita. Sebab ini akan menyelamatkan kita di hari akhirat kelak. Ini tidak ada sandang, pangan, papan. La ilaha illallah. Makanya hidup kita tuh banyak keliru, Pak. Ya. Makanya saya bilang kalau ada sekolah itu harus diislamisasi. Kurikulum itu harus diislamisasi. Sampai sekarang masih ada di buku pelajaran sejarah anak sekolah itu katanya manusia berasal dari monyet. Alhamdulillah. Bahaya sekali itu. Belum lagi, ya. Dari kecil itu orang tua kita kadang bilang begini, apa katanya? Carilah dunia nak, jangan lupa akhirat. Kalau Allah menyebutkan bagaimana? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kalian negeri akhirat dengan karunia Allah SWT yang Allah berikan kepada kalian. Apa karunia Allah? Berupa harta dan yang lain-lainnya yang kita terima. Cari negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupakan. Wala tansa. Dan jangan lupakan bagianmu dari dunia ini. Dan terbaliknya. Makanya Pak, ya, di antara Pak ulama menjelaskan pada kita, kalau lihat kita suatu yang cantik, mobil kawan, masya Allah cantik mobil kita, ya, mobil butut, motor kawan, masya Allah baru, masih kinclong. Tapi motor kita masih motor butut. Berdoa saja, Allahumma la aisa illa anshal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya melainkan kehidupan akhirat. Itu dia. Tidak ada kehidupan yang sesungguhnya melainkan kehidupan akhirat. Allahu Akbar. Di akhirat terus ditanamkan di hati. Ini juga minhajul hayahnya seorang muslim ini. Jadi cakupan arti manhaj Islam itu luas. Ya. Ikhwati fillah, makanya kemarin teman-teman di Taluk minta kajian sama saya. Kita bahas tentang akidah dan manhaj Ustaz. Oke. Awalnya saya membahas tentang apa? Tentang ittiba sunnah. Ya, ta'rif wa qawaid wa dhawabitha. Mengikuti sunnah, definisinya, qawaid dan dhawabitnya. Tapi saya ingat-ingat lagi udah dari dasar aja. Akhirnya saya membahas tentang apa? Dinul Islam. Ya, tentang apa namanya usuluddin, ya, tentang dinul Islam, apa sih maknanya din al Islam itu, apa sih maknanya, dan itu manhaj juga, ya, barakallahu fikum. Fungsi Islam itu apa? An-nasih dan kamil, menghapuskan apa hukum-hukum terdahulu dan menjadi penyempurna. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan di sisi lain, Pak, kita la ilaha illallah. Kalau tadi syahwat itu, dulu juga subhat itu. Sekularisme itu subhat juga itu. Sekularisme itu memisahkan agama dengan kehidupan. Baik, cukup ini ya. Tapi di sisi lain ada lagi kita hidup di tengah banyaknya kekeliruan pemahaman, tidak jelas dan rancunya prinsip dalam agama. La ilaha illallah, rancu. Banyak a'immatul dhalal, penyeru-penyeru kesesatan, dhallu fa'adhallu, mereka sesat dari menyesatkan. Makanya di antara makna ruwaibidah tersebut, satu adalah ahlul bid'ah, dan yang kedua adalah, ingat, orang-orang yang tidak memiliki ilmu sesungguhnya tapi dibesarkan oleh media, tidak menuntut ilmu tapi menjadi terkenal sehingga ceritanya orang buat orang bawa ketawa aja gitu. Tidak ada ilmu. Maka untuk itu Pak, ketika sunnah tidak hidup, bid'ah akan tersebar. Ketika ilmu tidak ada, masyarakat-masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang pintar-pintar itu makin cakep dan makin kreatif berbuat bid'ah, Pak. Karena begini, orang kalau pintar, tidak ada ilmu, itu paling kreatif buat bid'ah itu. Ilmunya tidak ada. Nah, terus dia cerdas, pintar. Nah, itu paling kreatif buat bid'ah. Paling kreatif itu. Nanti azannya, saya kalau cerita ini, Bapak minta ampun. Saya selawat-selawat itu dibuat iramanya lagu India dulu. Itu dia. Tuh. Dibuatnya iramanya irama lagu India. Nah. Masih ingat saya iramanya? La ilaha illallah. Dan ketika itu banyak tersebar, Pak, kita harus bangkit. Kalau bukan karena ahlul hadis, Pak, maka seenaknya saja orang-orang berkhutbah di mana-mana, menyampaikan apa yang Nabi tidak pernah sampaikan. Maka tegakkan sunnah di tengah-tengah umat. Dan pahalanya apa? Rasul sudah sebutkan, sayati ala nasi zamanun al-qabidu ala dini kal-qabidu ala jamr. Akan datang nanti satu masa di tengah-tengah umatku di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya bagaikan menggenggam bara api. Berat, tapi pahalanya luar biasa. Nah, nanti pada babnya kita, okay, kita akan sebutkan bagaimana fawaid, ya, menegakkan sunnah dengan keterasingan umat. La ilaha illallah. Maka kita harus bangkit. Ketika kalau yang lain diam, kita diam, siapa yang menegakkan sunnah di tengah-tengah umat ini? Kita sa'alus sunnah ini yang menegakkan sunnah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, walaupun untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat tersebut perlu ada strategi, perlu ada uslubnya, ada manhajnya. Makanya nanti ketika tentang dakwah, dakwah itu ada tiga hal ilmu yang harus dikuasai. Satu apa? Ilmu yang akan didakwakan. Al-ilmu bima yad'u ilaihi. Ilmu akan didakwakan. Quran dan sunnah. Yang kedua, ma'rifatu halil mad'uin. Mengetahui kondisi orang yang didakwakan. Yang ketiga apa? Ma'rifatu asalib ad-da'wah. Bagi mengetahui apa metode yang pas untuk orang tersebut. Untuk dalam kondisi itu. Makanya pembahasan tentang manhaj, manhaj itu harus kita pahami betul. Manhaj dalam menuntut ilmu, manhaj dalam bermakidah dan beribadah. Dan ada lagi manhaj dalam berdakwah. Nah, ini dia. Manhaj itu luas cakupannya. Manhaj itu adalah metode, prinsip dalam beragama. Agama ini luas. Termasuk menuntut ilmu agama. Kepada siapa kita menuntut ilmu? Kepada siapa kita ambil ilmu? Ya, jelas. Kepada ahlu sunnah wal jamaah. Nah, dalam beragama, dalam berdakwah juga. Nah, Jadi kita harus ketahui bagaimana manhajul anbiya fi da'wati ilallah. Bagaimana metode para nabi dalam mendakwahkan al-haq itu kepada manusia ini. Mendakwahkan, berdakwah kepada jalan Allah itu bagaimana? Dan antum di daerah-daerah ini butuh arahan seperti ini. Ya. Ya, bagaimana hikmah itu seperti apa? Karena dakwah di tengah masyarakat itu ada dua hal yang harus dijaga. Satu, menjaga usulul manhaj, menjaga prinsip akidah dan manhaj ahlus sunnah. Tidak boleh berubah. Yang kedua, harus hikmah, wajib hikmah. Karena Allah sebutkan ud'u ilahi ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwah dengan cara yang hikmah. Keduanya sama wajib. Jangan sampai mengorbankan hikmah atas nama kokoh. Sampai-sampai ada lagi istilahnya kokohiyun. Hikmah dibuang. Itu tidak kokoh itu. Karena hikmah ini adalah prinsip. Bagaimana hikmah? Itu. Tapi sebaliknya jangan sampai mengorbankan akidah dan manhaj atas nama hikmah. Keliru lagi. Ini dua hal itu harus berpadu. Dan manusia yang paling hikmah dalam dakwahnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mungkin saya kira ya ini dululah pembukaan. Nanti kita mau diskusi-diskusi karena saya pengen diskusi lebih dalam dan banyak lagi, tapi sambil cerita-cerita saja. Karena kalau begini ini saya aja yang ngomong ke antum tidak. Ya. Nanti informasinya saya butuh banyak informasi. Ya. Kait dengan kondisi masyarakat bagaimana, apanya seperti apa. Nah itu dia. Makanya kalau tempat-tempat yang baru-baru yang saya butuhkan itu, kadang saya dakwah ke pedalaman itu, ada yang 4 hari saya di sana belum bisa ceramah. Jadi melihat kondisi masyarakat aja dulu. Bagaimana keadaannya. Nah itu dia. Ada daerahnya yang sampai hari ini yang belum pernah saya jadi imam di sana. Ada udah 1 tahun lebih saya berdakwah di sana. Oke. Ya, lihat kondisi. Nah, ini itu butuh. Barakallahu fikum. Mungkin cukup sekianlah dulu apa pertemuan kita pada malam ini untuk yang di atas meja. Nah, yang di bawah meja nanti masih diskusi-diskusi kita nanti insyaallah taala. Cukup sekian ayyul ikhwah. Ini uhibbukum fillah, saya mencinta antum karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala berikan kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah pertemukan pula kita di lain kesempatan di atas ya jalan al-haq ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.